إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. عند الطلبة اقرأ الحديث. Baik, kita sudah menyelesaikan hadis terakhir dari bab al-imamah, jadi yang dimaksud imamatus shalah. Kita akan memasuki bab berikutnya dari kitabus shalah, bab sifati salati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bab tentang sifat, yakni gambaran tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama pada bab ini. Qala al-muallifu al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam al-hadithul awal an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kabbara fis salati sakata hunayhatan qabla an yakra'a faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ah ma taqulu mana ara'aita yani akhbirni qala aqulu allahumma ba'id baini وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Ini hadis yang pertama, muttafaqun alaih. Al-hadithul awal, hadith yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idha kabbara fis salati sakata hunayhatan qabla an yaqra'a adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau bertakbir pada salatnya ini yang dimaksud takbiratul ihram. Maka beliau sakata diam, yakni tidak membaca dengan bacaan yang didengar oleh yang di belakangnya. Hunayhatan. Hunayha, yakni waktu yang qasir, waktu yang singkat. Qabla an yaqra'a, sebelum beliau membaca. Al-qira'ah yang dimaksud, yakni Al-Fatiha. Apa yang digambarkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini menunjukkan ini sesuatu yang mudawamah, ya, senantiasa beliau dapati dari gambaran salat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau perhatikan, beliau lihat. Dan di sini juga sebagai gambaran bagaimana ihtimamnya, perhatiannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di dalam upaya mereka untuk ibadah mereka betul-betul sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abu Hurairah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertakbir, ya, sesaat diam sampai kemudian membaca, ya, beliau merasa bahwa pada diamnya ini tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di dalam, ya, salat itu tidak ada diam. Ya, kalau seorang tidak mendengar bacaan imam, maka dia membaca sendiri. Ya. Oleh karenanya, beliau menanyakan apa yang senantiasa beliau dapati dari Rasulullah SAW, kondisi yang beliau lihat. Ini apa sesungguhnya yang dibaca oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi SAW saat diam tersebut. Fakultu, maka aku berkata ini bertanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dan ini, ya, panggilan yang menunjukkan bagaimana tingginya adab para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, mereka ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak dengan memanggil namanya. Ya, tidak dengan memanggil namanya, tapi dengan panggilan risalah atau panggilan nubuwah. Ya, sebagaimana di sini ya Rasulullah atau ya Nabiyallah. Ini sebagai gambaran mulianya akhlak dan adab mereka para sahabat. Oleh karenanya termasuk di antara bimbingan, ya, ulama kita di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ ada perintah Allah kepada nabinya untuk menyampaikan atau mengatakan hati kul, ya. Kita kan kadang mendapati sebagian mufassir kul ya Muhammad gitu, ya. Ya. Sebagian ulama membimbingkan dalam hal yang semisal ini tidak dengan disebut nama katakan wahai Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri ya di dalam Al-Qur'anul Karim ketika memanggil nabinya tidak dengan menyebut namanya. Ya ayuhan nabi, lima tuharrim ma halallahu lak tabtagi mardhat azwajik. Allah tidak mengatakan ya Muhammad lima tuharrim, tapi ya ayuhan nabi. Jadi demikian gambaran agungnya akhlak para sahabat. Mereka memanggil Nabi SAW tidak dengan memanggil namanya, tetapi dengan panggilan nubuah atau panggilan risalah. Beda dengan orang-orang badui, ya, orang-orang pedalaman yang pernah sebagian dari mereka datang kemudian dengan yakni kekasarannya ya, memegang rida Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya Muhammad a'ti min malillah la min malik, ya, berikan dari harta Allah untukku ya, bukan dari hartamu. Baik, dan ini tentunya pelajaran bagi kita ya di dalam bermuamalah ya, satu dengan yang lainnya untuk beradab ataupun berakhlak sampai pun di dalam panggil memanggil ya, termasuk di antara ya, bentuk adab yang memanggil dengan kunyah ya, memanggil dengan nama kunyah, terkecuali kalau seorang yang mungkin belum memiliki nama kunyah atau yang semisal. Kemudian bi abi anta wa ummi. Dan ini bukan sumpah ya. Jadi di sini apa yang dinyatakan oleh Abu Hurairah di sini bukan sumpah. Sehingga tidak boleh dikatakan ini sahabat ya bersumpah dengan selain Allah, tidak. Ya, makna dari kalimah bi abi anta wa ummi yani ya, abi wa ummi ya fida'ak, ayah dan ibuku sebagai jaminan ya, untuk engkau. Ini sebagai penegas ketika hendak menyampaikan atau menanyakan sesuatu yang sangat diharapkan jawabannya. Kata beliau, ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ah ma takul, kabarkan tentang diamnya engkau antara takbir dengan al-qira'ah yakni bacaan Al-Fatihah. Apa sesungguhnya yang engkau ucapkan di saat itu? Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa doa yang dikenal dengan doa istiftah ini dibaca sir. Ya, mana dibaca sir yakni diucapkan tetapi tidak diperdengarkan kepada yang lainnya. Ya, bukan di dalam hati. Ya, oleh karena itu sekali lagi ketika salat sirriyah ya tidak boleh mulut ini dalam keadaan diam. Ya, harus di apa istilahnya dilafadzkan, ya, bergerak. Nanti ini juga ada hal yang perlu untuk ditanbihkan karena terkadang ya bukan hanya di kalangan masyarakat di luar sana, sebagian di antara kita itu dalam hal-hal yang semestinya sir seseorang ya, ketika mengucapkannya terkadang ada yang menjaharkan. Kita tidak berbicara tentang masyarakat di luar sana, ya. Ini tanbih buat kita yang berupaya untuk benar-benar mengikuti as-salafus salih di dalam beragama. Ya, sebagian di antara kita bukan sebagai imam, ya, tetapi terkadang kalau takbir itu sampai dijaharkan, ya. Tidak ada hajah karena dia bukan mubaligh, namanya bukan penyampai takbir imam, ya. Antara bacaan imam ataupun takbirnya imam sampai ke shaf yang paling belakang, apalagi di masa kita ada pengeras suara. Demikian pula ketika membaca, ya, mungkin membaca Al-Fatihah, baik itu dalam salat sirriyah ataupun jahriyah, ya, terkadang sebagian karena berpendapat bahwa Al-Fatihah yaitu hal yang wajib dibaca oleh makmum sekalipun itu salat jahriyah, dia membaca sampai didengar oleh yang di kanan kirinya, sementara yang di kanan kirinya menyimak bacaan imam, bukan menyimak bacaan yang sebelahnya. Iya kan? Ya, yang seperti ini termasuk adza. Ya, termasuk gangguan. Oleh karena itu jangan sampai seorang ibadah tapi di sisi yang lain mengganggu. Jangan sampai beralasan loh, saya kalau tidak sampai telinga saya mendengar, ya maksudnya dikeraskan bacaannya sampai dia mendengar gitu, saya nggak bisa menyimak bacaan saya. Ini bukan alasan yang untuk kemudian seorang boleh melakukan hal yang seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bertanya, "Ma taqul?" Ya, apa yang engkau ucapkan ketika itu? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aqulu," aku ketika itu berkata, yakni berdoa, "Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal bard." Makna Allahumma yani ya Allah. Ba'id baini wa baina khatayaya. Jauhkanlah antara diriku dengan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara arah timur dengan arah barat, yakni dijauhkan dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa dengan sejauh-jauhnya, ya, yang tidak mungkin, ya, dua arah ini bertemu, ya, untuk jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, mohon, ya, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk betul-betul dijauhkan dari berbuat dosa. Kemudian Allahumma naqqini min khatayaya. Ya Allah, bersihkanlah dari dosa-dosaku. Ini terkait dengan dosa yang sudah terjadi. Kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Sebagaimana yakni dibersihkannya kain yang berwarna putih dari ad-danas, dari kotoran. Akan dijelaskan nanti oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada syarahnya. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mohon untuk dibersihkan dari dosa-dosa, ya memohon sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Apa hikmah yang terkandung pada ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kemudian Allahumma ighfirli min khotayaya, ya Allah, ya, sucikanlah diriku, ya, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku bilma'i, dengan air. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, asal dari benda atau materi, materi yang digunakan untuk bersuci adalah air, karena tingkat pembersihannya ya itu lebih daripada alat-alat atau media-media pembersih yang lainnya. Wassalj, as-salj, yakni bahasa kitanya salju, yakni air yang membeku karena proses yang alamiah, ya, bukan karena proses-proses pabrik atau yang semisalnya. Ya, asal jenis salju. Yang ini juga asal materinya apa? Air. Kemudian wal bard. Al bard yakni butiran air. Ya. Butiran air, ya, seperti warnanya seperti garam begitu. Di mana sifat dari bard ini? Ini ketika jatuh itu seperti butiran begitu. Ya. Tapi begitu mengenai permukaan, ya mungkin kita bisa tambung dengan telapak tangan begitu, itu langsung pecah menjadi air. Ya. Ini al-bard. Tapi kita baca keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qala babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang gambaran tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakaraha al-muallifu rahimahullah li'anna 'ala al-insani an yaktadiya bihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi. Al-Mu'allif, Al-Imam Abdul Ghani Al-Makdisi rahimahullah, beliau menyebutkan tentang bab ini, yakni bab sifat salat, dikarenakan menjadi sebuah kewajiban, ya, bagi seseorang, ya, seorang muslim yang mempersaksikan syahadat Muhammad Rasulullah setelah dia mempersaksikan syahadat tauhid terhadap Allah, wajib baginya untuk berqudwah, ya, meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami' ahwalihi, dalam seluruh keadaan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, khususan fi shalah, ya, lebih khusus lagi dalam permasalahan salat, allati hiya akadu arkanil islami ba'da syahadatain, di mana salat ini adalah rukun Islam, ya, yang paling ditekankan, ya, yang menunjukkan kedudukan yang demikian tinggi, demikian agung, ba'da syahadatain, setelah syahadatain. Ya, Allah Subhanahu wa taala memposisikan tentang permasalahan salat ini pada rukun yang kedua di dalam arkanul Islam. Jadi ini yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk betul-betul berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus lagi dalam tata cara ibadah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya uswah hasanah, teladan yang baik bagi siapa, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang berusaha ya berharap untuk bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap kebaikan di hari akhir. Maka ini menunjukkan kepada kita yang mau untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanyalah mereka yang memiliki sifat ini, yakni mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan kebaikan di hari akhir. Sehingga satu hal yang sangat mengherankan ya, buah dari sikap lembek di dalam permasalahan manhaj ya, yang akhirnya membuahkan penyimpangan-penyimpangan yang mengerikan ya, yang dahulu mereka ya, telah mengetahui tentang haramnya gambar, sekarang beramai-ramai ya, selfie ya, misalnya. Sebagian asatidzah kita bercerita tentang kejadian yang terjadi di tengah mereka, Halabiyyin, ya, Turatsiyyin. Salah seorang dari istri ustadz mereka ya. Ini berawal ya, sampainya kisah ini seorang yang dulunya ya, ngaji ke mereka ya, seorang di antara ummahat yang merasa heran, ini kok istri ustadz saya datang ke sana sedang lihat sinetron, besoknya lagi datang ke sana sedang lihat sinetron ya, besoknya lagi saya datang ke sana sedang lihat sinetron. Sampai akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Apaan ustazah? Ya. Ini kalau saya dapati hari-hari sebelumnya sedang lihat sinetron, sekarang juga senang. Apa toh yang menjadi latar belakangnya? Katanya, ya kurang lebih secara makna, bahwa saya melihat ini bukan tanpa tujuan. Saya hendak mengambil ibroh. Ya, hendak mengambil ibroh. Kata sebagian orang, ya salam. Rupanya sudah bosan ya, membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendengarkan nasihat-nasihat ilmu, sehingga akhirnya malah nonton sinetron untuk mengambil ibroh. Sementara para ulama sendiri berbicara tentang drama-drama yang diistilahkan drama islami ini termasuk bid'ah ya, dalam permasalahan wasaili dakwah, dalam masalah sarana dakwah, sehingga tidak ada di dalam Islam itu nada dan dakwah begitu ya, tidak ada, dan itu wasilah yang bid'iyah ya, wasilah dakwah yang bid'ah. Jadi seorang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dia akan bersemangat untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Lebih-lebih tentunya dalam permasalahan ibadah beliau. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda secara khusus dalam permasalahan salat ini, sallu kama raaitumuni usolli, hadis Malik ibn Khuwairith dari sahabat Malik ibn Khuwairith diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi menyatakan, "Shallu, salatlah kalian semua. Kama ra'aitumuni usalli." Sebagaimana kalian melihat, menyaksikan bagaimana tata cara salatku. Di mana hal ini mencakup seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Maka hendaknya kita berupaya untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di dalam permasalahan ibadah yang lainnya, dalam permasalahan haji. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah, ya, ambillah dariku manasik kalian. Kemudian وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم استفتاحات كثيرة. Dan telah datang dari beliau صلى الله عليه وآله وسلم bacaan-bacaan istiftahat, ya, bacaan-bacaan doa iftitah atau istiftah yang cukup banyak. Minha di antaranya di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib, dan ini ya bacaan istiftah yang juga banyak dilakukan kaum muslimin. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ana awwalul muslimin, hingga akhir dari doa istiftah ini. Baik, ini dalam hadis Ali ibn Abi Thalib. Dan terkait dengan hadis bab, hadis yang kita baca, hadis Abi Hurairah, Asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitab beliau Ta'sisul Ahkam, beliau menyatakan bahwa hadis ini, hadis Abi Hurairah, as-sahhul ahadith fi hadzal bab, merupakan hadis yang paling sahihnya, ya, hadis yang paling sahihnya dalam bab tentang istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bacaan doa istiftah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena riwayatnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Wa minha, di antaranya pula yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa istiftah beliau, Allahumma anta nurus samawati wal ard ila akhirih, wahuma atwalu ma warada. Dan dua dari doa istiftah ini dari yang paling panjangnya di antara doa-doa istiftah, di antara doa-doa istiftah ini yang paling panjangnya dua yang disebutkan pertama di sini. Yang itu lebih panjang dibandingkan hadis yang kita pelajari di hadis yang pertama ini. Kemudian wa minha, di antaranya juga doa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, hadis ini diriwayatkan sebagaimana disebutkan di sini Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dari hadis dan yang lainnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Juga diriwayatkan secara mauquf dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wakhtarahu al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad lebih memilih doa di atas, yaitu doa istiftah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ini yang lebih dipilih oleh beliau Al-Imam Ahmad limashtamala alaihi minas sana, dikarenakan cakupan dari doa ini yang berisi puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara kandungan doa istiftah ada yang berisi khusus pujian, sebagaimana pada yang nomor tiga ini, subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada yang isinya doa, ya, isinya doa sebagaimana yang disebutkan pada hadis bab, hadis yang pertama ini, Allahumma ba'id baini, ya, dari awal sampai akhir itu isinya apa? Doa. Ya. Yang ketiga, yang di situ terkandung pujian dan juga doa. Baik. Ya, seperti pada yang kedua yang disebutkan di sini, Allahumma anta nurus samawati dan sebagainya, dan seterusnya hingga akhir dari doa tersebut. Nah, Imam Ahmad rahimahullah memilih lebih mengutamakan yang ketiga ini, subhanakallahumma bihamdik, dikarenakan kandungannya yang berisi dari awal sampai akhir dari doa istiftah ini berupa pujian, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang pertama. Wa li anna Umara kana yajharu bih fil fardhi liyu'allimahu an-nas. Dan sisi yang lainnya menjadi alasan beliau karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menjaharkan, ya, doa istiftah ini subhanakallahumma bihamdik pada salat wajib beliau dalam rangka untuk mengajari manusia. Ini juga, ya, termasuk di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjaharkan sebagian bacaan pada salat dalam rangka untuk mengajari. Ini juga yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menjaharkan bacaan salat jenazah dari awal hingga akhir, kemudian beliau menyatakan hanyalah beliau melakukan ini dalam rangka untuk mengajari. Jadi keterangan ini untuk dimengerti, dipahami supaya jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa beliau melakukan ini istimror, ya, senantiasa dijaharkan, tidak demikian. Kemudian wa minha, di antaranya pula dari doa-doa istiftah adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wash-shahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi-idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Doa istiftah ini, ya, banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat-salat malam beliau. Nah, dari bacaan-bacaan ini, ya, maka kita berupaya untuk, ya, bisa menguasainya dan mengamalkannya dalam sholat-sholat kita dengan mentanwir. Karena ini termasuk di antara apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu', yakni beragamnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ibadah tertentu. Ya, yang terkadang beliau melakukan dengan ini, dengan tata cara yang ini, ataupun tata cara yang lainnya pada kesempatan yang lain. Sehingga dalam hal yang semisal ini yang dibimbingkan oleh para ulama, termasuk diantaranya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, agar seseorang sesekali dengan yang ini, sesekali dengan yang lainnya, sekali dengan yang lainnya, agar betul-betul dengan itu yang pertama, ya, dia ketika melakukan ibadah itu dalam keadaan hatinya yakwah, ya, sadar, tidak lalai. Karena kalau seorang hanya melazimi satu saja, ya, dari tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah, padahal di situ Rasulullah melakukan secara beragam, maka mungkin lisannya lancar dari awal sampai akhir, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, saking ya sudah rutinnya dia dengan itu. Sementara ya digambarkan oleh para ulama bahwa mereka ahlul ghaflah, ya, menjadikan ibadah itu adat. Ibadah-ibadah kepada Allah yang semestinya seorang ya menghadirkan niat di dalam hatinya dan ibadah yang akan dilakukan, ya, pikirannya kemana-mana. Dia melakukan itu refleks, ada adzan ya wudu, ya, tanpa dia menyadari bahwa wudu itu adalah ibadah, ya, tanpa dia menyadari bahwa saya akan wudu sebagaimana wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena refleks seperti itu. Jadi ibadah dijadikan oleh mereka orang-orang yang lalai hanya sebatas adat kebiasaan. Sementara ahlul yaqwah, orang-orang yang sadar, ya, orang-orang yang hatinya hidup, menjadikan adat kebiasaan itu sebagai suatu kurbah pendekatan diri kepada Allah. Dia mau makan, tidak lepas dari niat dengan makan ini dalam rangka untuk mengokohkan fisiknya, menguatkan fisiknya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Mau tidur, juga tidak lepas dari harapan dengan tidur ini nanti terbangun, ya, lebih kuat fisiknya dalam menjalankan ketaatan. Atau tidur, dia niatkan untuk menghindar dari terjatuh ke dalam perkara-perkara dosa. Sehingga sesuatu yang sifatnya kebiasaan, sifatnya mubah, bagi mereka ini menjadi kurbah pendekatan diri kepada Allah. Di antara faedahnya juga, dengan seseorang ya berupaya untuk menjalankan ragam ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam suatu jenis ibadah adalah, ya, dengan itu akan terjaga sunnah. Ya, karena kalau seorang hanya melazimi satu perkara, mungkin ya dia akan lupa dengan sunnah Rasulullah yang lainnya. Baik. Di antara faedahnya juga yang ketiga, dengan ini maka dia akan khusyuk di dalam ibadahnya, secara khusus dalam perkara sholat ini, karena dengan itu dia akan berupaya untuk yakni merenungi makna-makna yang dikandungi dalam doa yang dia panjatkan kepada Allah, pujian yang dia pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, kadar pahala yang didapatkan oleh seorang dari sholatnya sebatas dari khusyuknya dia di dalam sholat. Saya kalau seorang ya tidak ada kekhusyuannya sama sekali dari awal hingga akhir dia sholatnya, ya, dia hanya sekedar gugur kewajiban. Adapun dari sisi pahalanya, maka dia luput dari pahala tersebut. Ini yang mungkin kita pelajari pada kesempatan ini. Ada pertanyaan, mohon penjelasan tentang apa saja yang perlu diperhatikan oleh imam saat mengimami sholat. Ya, di antara yang sudah kita pelajari tentang memperhatikan shaf, ya, karena ini kewajiban imam. Ya, kemudian masalah yakni bacaan, untuk dia memperhatikan bagaimana kondisi makmum. Juga terkait dengan yakni kehadiran di dalam sholat seorang imam, dia menjadi penanggung jawab terkait dengan pelaksanaan sholat jamaah, maka ya jangan sampai dia meremehkan amanah ini, ya, baik karena pekerjaan ataupun yang lainnya, karena banyak sekali ya hal yang demikian dilalaikan oleh kaum muslimin. Sudah waktunya sholat, ternyata imamnya pergi, tidak ada upaya untuk ya meminta yang lain untuk menggantikan atau yang semisalnya. Alhamdulillah, ya, masalah yang demikian ya, ahlu sunnah salafiyin demikian memperhatikan. Oleh karena itu, dari sisi sholat jamaah saja tidak ada yang lebih memperhatikan tentang pelaksanaan sholat jamaah dibandingkan salafiyin ahlu sunnah wal jamaah, dari mulai yang paling kecilnya anak-anak hingga yang sudah tua-tuanya. Baik. Kemudian apakah ada kita yang bahas secara khusus tentang perkara yang perlu dilakukan, diperhatikan oleh imam? Saya tidak tahu tentang kitab yang khusus tentang masalah ini. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.